Ibu Eli, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Ibu. Saya terus terang aja ya. Saya benar-benar nggak setuju tuh lihat cara FPI. Mereka terlalu arogan gitu. Itu kan di negara kita kan masih ada hukum. Kenapa mereka mesti bertindak atas sendiri gitu? Sesama umat tuh jangan seperti itu gitu. Sama-sama Muslim. Itu orang kalau itu kan hak asasi manusia. Jadi nggak pantas mereka berbuat seperti itu sudah kayak semacam preman itu. Baik. Ya. Terima kasih. Aja. Ya, Ibu Eli, terima kasih komentarnya. Kita dengar komentar lain ya. Bagaimana dengan tanggapan Pak Weli? Selamat siang Pak Weli. Selamat siang. Silakan Bapak. Ternyata tuh Habib Rizik, tokosong bunyinya nyaring tuh nangtang-nangtang gusur baru banter bergerak dikit aja udah nyerah itu katanya mau melakukan perlawanan. Cuma beraninya sama ibu-ibu, bapak-bapak mana kecil sih itu aja, makasih. Oke, Pak Weli, terima kasih. Komentar lain, saya tunggu di 6339160. Kita temui Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Bapak. Ya, saya sih ikut prihatin ya dengan keadaan seperti ini ya. Ya, saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tapi yang saya salahkan nih, kenapa negara lemah benar ya. Ya kan, seperti FPI, FBR, ya kan, Pemuda Pancasila, itu kan sebenarnya kan harusnya kan dari jauh-jauh hari harusnya ditindak atau bagaimana. Ini FPI kan udah ratusan kali berbuat kriminal seperti ini, pukuli orang begitu, ya kan, ada polisinya bahkan di depan polisi gitu ya, atau dia serbu ke satu tempat, ya kan, seolah-olah negara ini tidak ada hukum, hukum di tangan mereka gitu, ya kan. Apa ini polisi nggak pernah bertindak? Saya nggak pernah lihat loh orang FPI disidangkan itu dapat hukuman berapa tahun itu ya. Tidak pernah lihat saya, ya kan. Justru ini kita sesama anak bangsa ya, bahkan sesama Muslim dipukuli seperti begitu, ya kan, tanpa ada prikemanusiaan sama sekali dengan dalih Ahmadiyah lah atau apalah. Biar bagaimanapun juga itu salah memukul orang, ya kan, memukul orang dengan tongkat, dengan apa begitu. Bahkan anak-anak saya lihat pada lari-lari, ibu-ibu orang sudah tua umur 50 tahun kepala diketok begitu. Oke. Iya kan? Terima kasih. Pak Gilbert, terima kasih. Komentar lain kita tunggu di 6339160. Sekarang kita temui dulu Pak Franz. Halo. Halo. Iya, Pak Franz, silakan. Habis Rizik hebat ya. Saya akuin hebat. Polri aja takut sama Habis Rizik. Atau kalau di negara kita kalau mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum harus rame-rame kali ya. Kalau cuma 1-2 bisa langsung ditindak. Kalau misalnya rame-rame polisi bisa masuk. Itu aja. Oke, Pak Franz, terima kasih komentarnya. Sekarang kita terima dulu Pak Widodo. Halo, ya, silakan. Salam. Bukan hanya sesama Muslim, sesama anak bangsa manusia pun nggak boleh seperti itu. Jadi FPI itu, kalau saya katakan, itu mencemarkan bukan hanya manusia, tapi mencemarkan Islam, memalukan Islam. Kalau orang Islam mengatakan dia cinta damai, lah itu kalau orang Islam pakai jubah putih, bawa tongkat mukul orang, siapapun dihajar, begitu ya. Jadi saya, itu FPI harus dibubarkan. Mereka itu preman, ya. Makanya sekarang ngerasain, waktu itu polisi memimpin FPI, mengawal FPI untuk menghajar ke malam gitu ya. FPI menghancurkan gereja, orang-orang Muslim diam aja tuh. Nah sekarang rasain, yang dipukul orang Muslim sendiri, coba rasanya seperti apa gitu loh. Jadi saya pikir FPI mesti dibubarin, bikin malu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Widodo. Sekarang kita teruskan untuk menerima komentarnya Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Silakan Bapak. Waduh, melihat kejadian kemarin itu kayaknya sangat patut tidak dicontoh ya, dan sangat memalukan untuk bangsa Indonesia. Apalagi mayoritas umat Islam itu sangat banyak. Yang sangat dibutuhkan saat ini kepada pemimpin umat Islam itu tolong deh untuk bersatu. Gak perlu untuk gontok-gontokan seperti itu. Kalau memang ada perdebatan ya harus dibicarakan secara baik-baik. Tidak perlu dengan harus kekerasan. Itu aja mungkin dari saya. Baik. Ya, Pak Andri, terima kasih.